bercerita kepadaku. Kelas-kelas kata bunyikan suara, di manakah aku? Sepi yang menjaga musuh hatiku. Kemana aku melangkah? Aku ingin pulang ke pangkuan ibu bunda. Ibu bunda.